wa barakatuh. Alhamdulillahi hamdan tayyiban katsiran mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar ayuhan nas ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah ikhwani wa akhwati fiddin yang semoga dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Yang pertama, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan-kenikmatannya. Di antara kenikmatan yang sangat besar adalah kenikmatan hidayah atau taufiq. Seorang bisa menjalankan ibadah, bisa menjauhi larangan, semuanya adalah hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga mereka dahulu para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, mereka mengatakan, wallahi laulallah mahtadaina wala salaina wala tasaddaqna. Para sahabat dahulu mereka mengatakan, demi Allah, kalau bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala, kami tidak mendapatkan hidayah, kami tidak bisa mengerjakan salat, dan kami tidak bisa bersedekah. Sehingga di sini terdapat faedah, seorang menjalankan ibadah, bisa menjalankan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala, bisa menjauhi larangan, semua itu adalah semata-mata pertolongan, semata-mata hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan siang hari ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita, sebuah risalah yang diambil dari kalamnya Fadilatul Syekh Al-Alamah Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, yang berjudul Al-Wajibat Al-Mutahattimat Al-Ma'rifah Ala Kulli Muslimin Wa Muslimatin. Kewajiban-kewajiban yang harus diketahui oleh setiap muslim dan muslimah. Inilah yang sedang kita bahas, terkait tentang kewajiban-kewajiban apa saja yang wajib untuk diketahui oleh setiap muslim dan muslimah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas di antara perkara-perkara yang wajib untuk diketahui, seorang muslim wajib mengetahui syurutu la ilaha illallah, syarat-syarat dari kalimat la ilaha illallah. Karena yang namanya kalimat la ilaha illallah itu bukan semata-mata, bukan semata-mata barakallahu fikum hanya sekedar dihafal, hanya sekedar diucapkan, tapi di sana ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Sehingga pada pertemuan siang hari ini, insyaallah kita akan membahas yang berikutnya di antara perkara-perkara yang wajib untuk diketahui oleh setiap muslim. Yang berikutnya di antara perkara yang wajib untuk diketahui oleh setiap muslim adalah nawaqidul Islam. Pembatal-pembatal keislaman. Ini perkara yang sangat penting yang harus diketahui oleh setiap muslim, sehingga jangan sampai seorang menyangka dirinya muslim, menyangka dirinya adalah orang yang tunduk kepada Allah, tapi ternyata sudah keluar dari Islam karena melakukan pembatal-pembatal keislaman. Oleh karena itu, para ulama kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka membuat bab atau membuat kitab yang berbicara tentang hukum riddah, hukum orang yang keluar dari Islam. Ayyul mu'minun rahimani wa rahimakumullah. Nawaqidul Islam artinya adalah pembatal-pembatal keislaman. Mubtilat, sesuatu yang bisa membatalkan seorang dari keislamannya. Artinya orang tersebut keluar dari Islam. Maka Allah Subhanahu wa taala telah mengancam di dalam Al-Qur'anul Karim orang-orang yang keluar dari Islam kemudian mati dalam keadaan belum bertaubat. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-217 tentang ancaman orang-orang yang dia keluar dari Islam. Allah sebutkan di dalam ayat tersebut, wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menyatakan, dan barang siapa yang dia murtad an dinihi, barang siapa yang murtad dari kalian an dinihi, dari agamanya, fayamut wa huwa kafirun, maka orang tersebut mati dalam keadaan kafir, dalam keadaan murtad, keluar dari Islam. Fa ulaika habitat a'maluhum, maka mereka itu habitat, telah terhapus amalan-amalan mereka di dunia dan di akhirat. Wa ulaika ashabun nar, mereka itu menjadi penghuni neraka. Hum fiha khalidun, mereka itu kekal di dalamnya. Maka dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan, wa hadza tahdzirun shadidun minallahi lil mu'minin. Ayat ini merupakan tahdzir. Tahdzir itu artinya peringatan supaya kita menjauhinya, menjauhi perkara-perkara yang bisa mengeluarkan seorang dari Islam. Ayat ini merupakan tahdzir syadid, peringatan yang sangat keras minallah, dari Allah Subhanahu wa taala, lil mu'minin, kepada orang-orang yang beriman. Peringatan yang sangat keras kepada orang-orang yang beriman dari Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai keluar dari Islam. Artinya keluar dari Islam dengan melakukan pembatal-pembatal keislaman. Oleh karena itu di sini pentingnya kita mengetahui pembatal-pembatal keislaman. Jangan sampai kita melakukannya dalam keadaan tidak sadar. Tidak sadar ternyata sudah keluar dari Islam. Barakallahu fikum. Ayyul mu'minun rahimani wa rahimakumullah. Maka disebutkan di sini, i'lam anna nawaqidul islami asyaratun. I'lam artinya ketahuilah. Anna nawaqidul islam, bahwasanya pembatal-pembatal Islam asyaratun, ada 10. Maka dijelaskan oleh para ulama, 10 ini bukanlah batasan. Ya. Bukanlah batasan. Tapi 10 ini barakallahu fikum yang sering dilakukan oleh manusia. 10 ini merupakan pembatal keislaman yang sangat berbahaya. Ya. Sehingga sekali lagi, 10 pembatal keislaman yang akan kita bahas ini bukan batasan. Bukan batasan. Tapi 10 inilah yang sangat-sangat berbahaya. Tapi di sisi lain sering dilakukan oleh seorang yang mengaku dirinya Islam. Barakallahu fikum. Sehingga kata Syekh Shalih Fauzan, wa ma'rifatu asbabi riddati 'anil Islam muhimmatun jiddan. Sehingga mengetahui sebab-sebab yang mengeluarkan seorang dari Islam muhimmatun jiddan, sangat-sangat penting. Barakallahu fikum. Ayyul mukminun rahimani wa rahimakumullah, kita akan membahas pembatal keislaman yang pertama. Al-awalu, pembatal keislaman yang pertama adalah asyirku fi ibadatillahi ta'ala. Asyirku fi ibadatillahi ta'ala. Berbuat syirik, menyekutukan Allah di dalam beribadah. Ini pembatal keislaman yang pertama. Dan ini merupakan pembatal keislaman yang paling berbahaya. Sehingga dinomorsatukan. Sehingga ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita akan membahas yang pertama tentang pengertian syirik. Kemudian yang berikutnya adalah bahaya-bahaya kesyirikan. Dan yang ketiga adalah contoh-contoh amalan kesyirikan. Yang pertama, barakallahu fikum, pengertian syirik. Atau sebelumnya, dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu ta'ala bila menjelaskan, asyirku huwa akhtaru anwa'ir riddati. Asyirku, syirik, perbuatan menyekutukan Allah, merupakan pembatal keislaman yang paling akhtar, yang paling ngeri. Ya. Pembatal keislaman yang paling ngeri, yang paling berbahaya, itu adalah perbuatan syirik. Ya. Sekarang, mahu asyirku, apa itu pengertian syirik? Dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan. Yani maksud asyirku fi ibadatillah, syirik di dalam beribadah kepada Allah. Apa itu? Bi an ya'buda ma'allahi ghairahu. Yang dimaksud syirik di dalam beribadah kepada Allah, seorang beribadah bersama Allah sesembahan yang lain. Seorang beribadah bersama Allah sesembahan yang lain. Itulah yang namanya syirik. Contohnya seorang berdoa kepada Allah, ternyata di sisi lain dia juga berdoa kepada selain Allah. Bertawakal kepada Allah, di sisi lain juga bertawakal kepada selain Allah. Seorang sholat untuk Allah, di sisi lain dia sholatnya juga untuk selain Allah. Niatan riya supaya dilihat oleh manusia. Sehingga yang seperti ini disebut syirkun. Riya di dalam beramal merupakan kesyirikan. Barakallahu fikum. Inilah definisi perbuatan syirik di dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ajal mu'minun rahimani wa rahimakumullah. Sekali lagi perlu diketahui, syirik merupakan jenis pembatal keislaman yang sangat berbahaya. Sekarang kita akan membahas yang kedua tentang bahaya-bahaya perbuatan syirik. Bahaya-bahaya tentang perbuatan syirik. Maka dijelaskan oleh Fadilatul Syekh Shalih Fauzan Hafizahullah Ta'ala di dalam kitab beliau yang berjudul Kitab Tauhid. Beliau menjelaskan tentang bahaya-bahaya perbuatan syirik. Bahaya yang pertama, bahaya perbuatan syirik yang pertama, anna syirka a'zamu dzulmi. Bahwasanya perbuatan syirik merupakan a'zamu dzulmi, merupakan kezaliman yang paling besar. Yang namanya perbuatan zalim sangat banyak. Mencuri, zalim. Berzina, zalim. Membunuh orang yang diharamkan untuk dibunuh, zalim. Tapi perlu diketahui, kezaliman yang paling besar adalah perbuatan syirik. Menyekutukan Allah di dalam beribadah. Sebagaimana telah dijelaskan oleh Allah di dalam surat Luqman ayat yang ke-13. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang nasihat yang disampaikan oleh Luqmanul Hakim libnihi, kepada anaknya. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang kisah tersebut. Dan di dalamnya nanti terdapat faedah yang sangat banyak. Disebutkan, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, janganlah engkau menyekutukan Allah berbuat syirik. Ini syahidnya, inna syirka, sesungguhnya yang namanya perbuatan syirik, la zulmun azim, merupakan kezaliman yang sangat-sangat besar. Inilah perbuatan syirik. Merupakan zulmun azim, kezaliman yang sangat-sangat besar. Maka barakallahu fikum ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam ayat ini terdapat fawaid yang sangat banyak. Di antaranya adalah faedah dari sisi tarbiyah kepada anak. Hendaklah orang tua menanamkan tarbiyah yang pertama kali adalah menanamkan tarbiyah tauhid dan bahaya kesyirikan. Ini yang ditanamkan sejak kecil. Tatkala anak tersebut kecil sampai anak tersebut dewasa, sampai tua, sampai meninggal dunia. Itulah yang diajarkan oleh para nabi. Di antaranya adalah kisahnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Nabiullah Ya'qub alaihissalam. Bagaimana memberikan wasiat kepada anak-anaknya tatkala mau meninggal dunia supaya berpegang teguh dengan Islam, mentauhidkan Allah dan jauh dari perbuatan syirik. Ini merupakan faedah yang sangat penting yang harus diperhatikan oleh orang tua. Tatkala barakallahu fikum memberikan tarbiyah kepada anak-anaknya. Terlebih ayuhal mu'minun ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Pada masa sekarang ini, yang perbuatan syirik semakin menjamur. Media-media yang menyodorkan tentang perbuatan-perbuatan syirik semakin tersebar. Bahkan akidah-akidah yang mengandung kesyirikan terus disebarkan. Maka kita harus senantiasa menanamkan kepada anak-anak kita, anak-anak kaum muslimin, terkhusus anak-anak salafiyin, memberikan tarbiyah pendidikan tentang tauhid. Ya. Film-film yang diperuntukkan untuk anak kecil. Ya. banyak ternyata yang mengandung unsur-unsur kesyirikan. Meminta bantuan kepada selain Allah, meminta pertolongan kepada selain Allah, tawakal kepadanya. Dengan kata lain, katanya meminta bantuan kepada yang gaib dan seterusnya. Ini terjadi, dan terjadi pada anak-anak kecil, ya. Sehingga barakallahu fikum, tarbiyah tauhid dan mengingatkan dari perbuatan syirik hendaklah ditanamkan kepada anak-anak kita semenjak kecil. Dan kita jangan merasa aman. Jangan merasa aman, oh, di rumah saya kan enggak ada televisi, ya. Sehingga anak saya tidak pernah nonton televisi. Maka kita jawab, bisa juga di rumah kita enggak ada televisi. Dan saya yakin rumah-rumah salafiyin ahlus sunnah wal jamaah itu bersih dari televisi, ya. Karena para ulama telah memberikan nasihat, ini merupakan bahaya yang sangat besar, ya. Bahayanya sangat besar dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan dan seterusnya. Tapi tetangga kita, ya, tetangga kita punya televisi, terkadang anak kurang terkontrol masuk ke rumah tetangga, atau ya, benar enggak punya televisi, enggak masuk ke rumah tetangga. Ternyata sekarang jajanan-jajanan, ya, yang dijual di warung-warung itu bergambarkan gambar-gambar yang di situ, gambar yang tadinya ada di film-film televisi, ya. Sehingga ada gambar Superman, ada gambar apa lagi itu yang disusu, yang katanya ini punya kekuatan api, ya. Dan ini pernah terjadi pada anak salafiyin, tatkala hujan ada petir, saya akan minta bantuan kepada Superman, ya. Minta kekuatan api, ya. Sampai uminya kaget, loh, ini kok bisa, padahal gak pernah nonton televisi, ternyata dari jajan itu, ya. Sehingga memberikan tarbiyah tentang tauhid kepada anak-anak kita hendaklah dilakukan sedini mungkin. Jangan sampai terlambat. Jangan sampai syubhat-syubhat kesyirikan sudah masuk. Barakallahu fikum. Bahaya yang kedua. Bahaya kesyirikan yang kedua. Innallaha aghbara annahu la yaghfiru liman lam yatub minhu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengkhabarkan, Allah tidak akan mengampuni orang yang dia mati dalam keadaan belum bertobat dari kesyirikan. Orang yang mati meninggal dunia dalam keadaan belum bertobat dari kesyirikan, maka Allah tidak akan mengampuninya. Dan ini sudah dikhabarkan oleh Allah, disebutkan di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-48. Allah nyatakan, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa kesyirikan dan akan mengampuni dosa selain syirik bagi siapa saja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara bahaya kesyirikan yang berikutnya, inna syirka yahbitu jami'al a'mal. Sesungguhnya perbuatan syirik ini akan menghapus semua amalan-amalan kebaikan. Perbuatan syirik ini akan menghapus semua amalan-amalan kebaikan. Sebagaimana disebutkan oleh Allah di dalam surat Al-An'am ayat yang ke-88. Allah nyatakan, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Dan seandainya mereka berbuat syirik, sungguh Allah akan menghapus dari mereka apa-apa yang telah mereka amalkan. Ya. Ini seandainya mereka menyekutukan Allah, berbuat syirik. Allah akan menghapus dari mereka amalan-amalan kebaikan. Dan di antara bahaya perbuatan syirik, Allah mengharamkan jannah alal musyriki. Allah mengharamkan jannah, mengharamkan sorga bagi orang-orang yang menyekutukan Allah. Wa anahu khalidun mukhalladun finnari jahannam. Dan sesungguhnya orang tersebut kekal selama-lamanya di dalam neraka jahannam. Dan di sana masih banyak sekali di antara bahaya-bahaya kesyirikan. Dan saya sebutkan hanya beberapa saja. Barakallahu fikum. Setelah kita mengetahui bahaya-bahaya kesyirikan, sekarang kita akan membahas contoh-contoh amalan kesyirikan. Contoh-contoh amalan kesyirikan. Maka dijelaskan oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah, beliau menyebutkan anwa'us syirkil akbar, macam-macam atau contoh-contoh perbuatan syirik besar yang bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Kita harus ingat, pembahasan kita sedang membahas pembatal-pembatal keislaman. Di antara pembatal keislaman adalah perbuatan syirik. Nah, sekarang kita akan membahas contoh-contoh di antara perbuatan syirik. Di antara bentuk perbuatan syirik dijelaskan oleh beliau rahimahullah, syirkud doa. Syirik di dalam berdoa. Syirik di dalam berdoa. Bagaimana bentuknya? Wa huwa du'a'u ghairillahi minal anbiya'i wal awliya'i li talabir rizki awis syifa'il maradhi. Syirik di dalam berdoa bentuknya adalah seorang berdoa kepada selain Allah. Minal anbiya'i wal awliya, baik berdoa kepada para nabi atau wali-wali yang telah mati. Ditalabi rizki asifa ilmarad, minta rizki bentuknya atau minta disembuhkan dari penyakit. Barakallahu fikum. Ini diantara bentuk perbuatan syirik, syirkud doa. Maka tatkala di sana ada seorang berdoa kepada selain Allah, memohon meminta kepada para nabi atau orang-orang saleh atau wali-walinya Allah, berarti dia telah keluar dari Islam. Berarti dia telah melakukan pembatal keislaman. Sehingga hati-hati, jangan sampai seorang terjatuh berdoa kepada selain Allah dan setan akan terus menghias-hiasi perbuatan syirik seakan-akan amalan kebaikan. Mereka akan menghiasi perbuatan syirik sebagai bentuk kecintaan kepada nabi, sebagai bentuk kecintaan kepada para wali. Dan ini terjadi. Ya, mereka orang-orang yang berbuat syirik, ya, yang mereka berdoa di kuburan-kuburan para nabi, atau yang mereka berdoa di kuburan-kuburan orang-orang saleh, mereka mengatakan, oh kami ini ya bukan beribadah kepada mereka, tapi ini dalam rangka sebagai bentuk rasa kecintaan saya kepada mereka, para wali dan para nabi. Inilah perbuatan syirik. Diistilahkan oleh syaitan perbuatan cinta kepada para nabi dan orang-orang saleh. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam surat Yunus tentang bahayanya perbuatan berdoa kepada selain Allah. Kita perhatikan. Wala tada'u min dunillah ma la yanfa'uka wa la yadhurruk fa'in fa'alta fa'innaka idham minal zalimin. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita semua. Wala tad'u, dan janganlah engkau sekali-kali tad'u, menyeru berdoa, min dunillah, kepada selain Allah. Kenapa dilarang berdoa, menyeru kepada selain Allah? Ma la yanfa'uka wa la yadurruk. Karena sesembahan selain Allah, apapun bentuknya, tak itu kuburan-kuburan orang soleh, kuburan para wali, kuburan orang pintar, orang sakti, Allah sebutkan keadaan mereka, ma la yanfa'uka wa la yadurruk. Tidak bisa mendatangkan manfaat kepadamu, wala yadzurruk, dan juga tidak bisa mendatangkan kejelekan. Inilah keadaan peribadatan selain Allah. Jadi tidak bisa mendatangkan manfaat yang kita inginkan, juga tidak bisa mendatangkan kejelekan untuk kita. Ini yang terkadang sebagian orang ya, muncul ketakutan. Nanti kalau saya tidak memberikan ini, memberikan itu, nanti akan tertimpa musibah keluarga saya. Padahal Allah menjelaskan, sesembahan selain Allah, jin, syaitan, iblis semua, tidak bisa memberikan manfaat, perkara yang baik, juga tidak bisa mendatangkan kejelekan. Maka Allah sebutkan, fa'in fa'alta, maka kalau engkau terus melakukan yang demikian itu, idza minal zalimin, kalau engkau melakukan yang demikian itu, maka sesungguhnya engkau termasuk orang-orang yang berbuat zalim. Ya. Artinya berbuat syirik. Maka ini peringatan. Allah mengingatkan terlebih dahulu, jangan sampai engkau berdoa kepada selain Allah. Karena keadaannya tidak bisa memberikan manfaat, juga tidak bisa mendatangkan kejelekan. Maka Allah mengingatkan, kalau engkau terus memaksa melakukan perbuatan syirik, berdoa kepada selain Allah, maka Allah sebutkan sesungguhnya engkau termasuk orang-orang yang berbuat zalim. Barakallahu fikum. Maka di dalam ayat lain Allah subhanahu wa ta'ala juga menjelaskan tentang keadaan sesembahan selain Allah di dalam surat Fatir. Allah sebutkan, in taza'uhum la yasma'u du'a'akum walau sami'u mastajabu lakum. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, apabila kalian atau engkau berdoa kepada mereka, kepada selain Allah, maka mereka tidak bisa mendengarkan doa kalian. Inilah keadaan sesembahan selain Allah. Tidak bisa mendengar orang yang meminta, orang yang berdoa. Walau sami'u, kalau seandainya mereka mendengar, kata Allah, ini seandainya, ya. Seandainya mereka mendengar, mastajabulakum, mereka tidak mampu mengabulkan doa kalian. Ya. Ini diantara perbuatan syirik, syirik di dalam berdoa. Kemudian diantara perbuatan syirik barakallahu fikum adalah asyirku fi sifatillah, syirik di dalam sifat-sifat Allah. Apa contohnya? Kal i'tiqad, seperti keyakinan, bi anal anbiya'a awil awliya'a ya'lamunal ghaiba. Seperti keyakinan bahwasanya para nabi dan para wali, mereka mengetahui perkara yang ghaib. Maka orang yang meyakini seperti ini, bahwasanya para nabi mengetahui perkara yang gaib. Para nabi tidak mengetahui perkara yang gaib kecuali yang dikhabarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini para nabi. Tidak mengerti perkara yang gaib kecuali yang dikhabarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Atau seorang meyakini bahwasanya para wali mereka ya'lamunal ghaiba, mengetahui juga perkara yang gaib. Maka yang seperti ini barakallahu fikum termasuk salah satu bentuk pembatal keislaman. Barakallahu fikum. Dan yang seperti ini sangat banyak. Ya. Bahkan terkadang mengaku dirinya sebagai tokoh agama, sebagai kiai, mengaku dirinya mengetahui perkara yang gaib. Barakallahu fikum. Kemudian jenis kesyirikan yang berikutnya, ya, contoh kesyirikan yang berikutnya adalah syirkut ta'ah, syirik dalam ketaatan. Syirik dalam ketaatan. Bagaimana bentuknya? Wa huwa ta'atul ulama'i wal masyayikh fil ma'siyati ma'atiqadihim jawazu dhalik. Contohnya adalah seorang mentaati ulama atau mentaati para syekh dalam rangka bermaksiat kepada Allah, dalam kemaksiatan dibarengi keyakinan bolehnya yang demikian itu. Ini harus dibarengi dengan keyakinan. Maka terkala seorang meyakini boleh kita taat kepada ulama, kepada syekh, kepada ustaz dalam perkara maksiat, ya, maka yang seperti ini termasuk perbuatan syirik. Barakallahu fikum. Di antara contoh perbuatan syirik pula adalah syirkul hulul. Syirik al-hulul. Apa itu syirkul hulul? Wa huwa al-i'tiqadu bi annallaha hulun fi makhluqatihi. Yaitu seorang meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyatu dengan makhluknya. Ya, menyatu dengan makhluknya sebagaimana yang diyakini oleh seorang sufi, tokoh sufi yang bernama Ibnu Arabi. Ya, sufi yang meninggal dikubur di Damaskus. Ya, barakallahu fikum. Ini merupakan keyakinan akidah kesyirikan. Tatkala seorang itu meyakini bahwasanya Allah menyatu dengan makhluknya. Barakallahu fikum. Kemudian di antara bentuk kesyirikan yang berikutnya adalah syirku tasarruf. Perbuatan syirik di dalam tasarruf, pengaturan alam semesta. Wa huwa i'tiqadun, yaitu keyakinan ana ba'dal awliya ilahum tasarrufat fil qaun yudabbiruna umurahu. Yaitu seorang meyakini bahwasanya sebagian wali atau sebagian orang-orang saleh yang telah mati ikut andil di dalam mengatur alam semesta. Sebagaimana yang diyakini oleh orang-orang Syiah, yang mereka meyakini pimpinan-pimpinan mereka, imam-imam mereka ikut andil di dalam mengatur alam semesta. Sehingga mereka meyakini bahwasanya nanti yang akan membangkitkan manusia di hari kiamat adalah Ali radhiyallahu taala anhu. Ini di antara bentuk hulunya orang Syiah kepada Ali radhiyallahu taala anhu. Barakallahu fikum. Ini di antara bentuk-bentuk perbuatan syirik, ya. Di antaranya pula, di antara bentuk perbuatan syirik adalah syirkul khauf. Syirik khauf, khauf itu takut. Wa huwa i'tiqadun bi anna li ba'dil awliya'i al-amwat awil ghaibi tasarufan wa dhararan yusabibul khaufu minhum. Hada i'tiqadul musyrikin. Contohnya adalah seorang meyakini bahwasanya sebagian wali, orang-orang yang telah mati atau orang-orang yang jauh ikut andil di dalam mengatur alam semesta ini. Dan meyakini bahwasanya mereka, orang-orang yang telah mati, bisa mendatangkan madarat, bahaya. Ya. Sehingga dengan sebab itu dia menjadi takut. Ya. Menjadi takut kepada orang-orang yang telah mati, menjadi takut kepada para wali dan seterusnya. Ini adalah merupakan perbuatan syirik akbar yang akan mengeluarkan seorang dari Islam. Barakallahu fikum. Ini di antara contoh-contoh perbuatan syirik. Ayyuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah, kita kembali ke kitab. Al-awalu, ya, setelah kita membahas tentang bentuk-bentuk perbuatan syirik, sekarang kita kembali ke kitab. Al-awalu asyirku fi ibadatillah. Di antara pembatal keislaman adalah perbuatan syirik di dalam beribadah kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahaya perbuatan syirik di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-48. Juga Allah menyebutkan di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-72. Ya. Sekarang beliau akan menyebutkan wa minhu, azabahu li ghairillah kaman yadbahu lil jinni aw lil qabri. Ya. Di antara perbuatan syirik yang sering terjadi di tengah-tengah orang yang mengaku dirinya Islam adalah azabahu li ghairillah, menyembelih untuk selain Allah. Kaman yadzbahu lil jin, seperti orang yang menyembelih diperuntukkan untuk jin. Au lil qabri, seorang menyembelih diperuntukkan untuk kuburan. Ya. Orang mau bangun jalan terhambat, ya. Kemudian mimpi, bisa dilanjutkan pembangunan jalan, tapi ada syaratnya, harus disembelih dulu ayam cemani. Ini sudah termasuk perbuatan syirik besar. Maka dijelaskan oleh Syekh Saleh Fauzan, kata beliau, "Zakara hadzal mithala li'annahu waqi'un." Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menyebutkan, di antara contoh perbuatan syirik adalah menyembelih untuk selain Allah, karena inilah yang sering terjadi. Sering terjadi pada diri seorang yang mengaku dirinya Islam, ternyata melakukan penyembelihan kepada selain Allah. Ya. Ternyata melakukan penyembelihan kepada selain Allah. Yang kedua, wayatasa halunna sufi. Yang kedua, manusia itu bergampang-gampangan dalam urusan seperti ini. Wayat bahuna li gharillah. Mereka bermudah-mudahan menyembelih untuk selain Allah. Yadbahuna lijin ittiqaan isyarihim. Kata Syekh, ada di sana seorang yang menyembelih untuk jin dalam rangka apa? Supaya tidak diganggu oleh jin. Ya. Sehingga mereka menyembelih sesuatu yang dipersembahkan untuk jin. Ya. Kalau ingin selamat, gunungnya tidak meletus, silakan ya, nyembelih ayam, nyembelih kambing dan seterusnya. Dan ada juga di sana yang yadbahuna lahu min ajlil ilaji wasyifa. Dan di sana barakallahu fikum, ada juga yang menyembelih untuk jin dalam rangka untuk pengobatan. Syarat dari dukunnya harus seperti ini dan seterusnya. Barakallahu fikum. Ya. Inilah di antara perbuatan syirik, yadbahu lil jin, seorang menyembelih untuk selain Allah diperuntukkan untuk jin alil qabri. Maka para ulama menyebutkan yang namanya azabahu sembelihan itu yang qasimu ila thalasati aqsam. Ini harus kita perhatikan. Sembelihan itu terbagi menjadi tiga. Azabahu yang qasimu ila thalasati aqsam. Yang pertama adalah azabahu lil ibadah. Penyembelihan untuk ibadah. Contohnya seperti apa? Zabahun lil aqiqah. Penyembelihan untuk acara aqiqah, untuk acara kurban dan seterusnya, ya. Walimatul urs. Walimah habis pernikahan ini disyariatkan untuk menyembelih sesuatu. Barakallahu fikum. Ini jenis yang pertama. Zabahun lil ibadah. Kemudian yang kedua adalah zabahun mubah, ya, menyembelih yang sifatnya mubah. Contohnya dijelaskan oleh para ulama, li tijarah, li tamattu'u fi, menyembelih untuk dijual, boleh menyembelih kambing untuk dijual, boleh, atau menyembelih sapi untuk dijual, boleh, menyembelih ayam untuk dijual, boleh. Ini masuknya mubah, atau untuk bernikmat-nikmat. Disembelih untuk dimakan, untuk dinikmati. Ini termasuk penyembelihan-penyembelihan yang mubah. Dan yang ketiga adalah zabhun muharramah. Penyembelihan yang sifatnya haram. Ya, penyembelihan yang sifatnya haram. Tadi, seperti menyembelih untuk jin, untuk kuburan, dan seterusnya. Barakallahu fikum. Ini pembatal keislaman yang pertama, ya, yaitu perbuatan syirik dan kita telah membahas di antara bentuk-bentuk perbuatan syirik. Sekarang pembatal keislaman yang kedua. Asani yang kedua. Man ja'ala bainahu wa bainallahi wasa'ita yad'uhum wa yas'aluhum wa yatawakkalu 'alaihim kufrun ijma'an. Pembatal keislaman yang kedua, man barang siapa yang menjadikan antara dirinya dengan Allah perantara di dalam beribadah. Menjadikan antara dirinya dengan Allah perantara, wasa'id, perantara-perantara di dalam beribadah. Yada'uhum, sehingga mereka berdoa kepada perantara tersebut, meminta kepada perantara tersebut, bahkan bertawakal kepada mereka. Maka orang yang di dalam beribadah menggunakan perantara-perantara tersebut, kata beliau, kufrun ijma'an, orang tersebut telah kufur secara ijma'. Dan ini sering terjadi. Dan inilah kemusyrikan orang-orang Quraisy yang diperangi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tatkala mereka dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya jangan beribadah kepada orang-orang yang telah mati, mereka mengatakan nahnu mana'buduhum. Kami tidak beribadah kepada mereka. Alasannya apa? Walakin liyuqarribuna ilallahi zulfa. Tujuannya supaya mereka itu, orang-orang yang telah mati, karena orang saleh, mereka mendekatkan diri kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Sehingga mereka menjadikan orang-orang yang telah mati sebagai apa? Perantara di dalam ibadah. Dan ini termasuk perbuatan apa? Perbuatan syirik dan mengeluarkan seorang dari Islam. Ini pembatal keislaman yang kedua. Barakallahu fikum. Membikin perantara antara dirinya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka di sini dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu ta'ala. Kata beliau, hadza nau'un min naqidil awal. Pembatal keislaman yang kedua ini, yang menjadikan antara dirinya dengan Allah perantara, ini merupakan jenis pembatal yang pertama. Sebetulnya masih sejenis, sama-sama perbuatan syirik. Tapi kenapa Allah, kenapa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menyendirikan? Alasannya karena yang seperti ini sering sekali terjadi pada manusia. Ya, menjadikan perantara antara dirinya dengan Allah perantara di dalam beribadah. Ini sering terjadi di tengah-tengah manusia dengan berbagai macam alasan. Karena saya orangnya kotor, banyak dosanya, masa langsung berdoa kepada Allah? Ya lewat perantara mereka, orang-orang saleh, ya, supaya nanti diterima doa saya. Maka sungguh ini ucapan yang sangat berbahaya. Karena Allah telah memerintahkan supaya berdoa langsung kepada Allah. Jangan pakai perantara-perantara. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Barakallahu fikum. Dan ternyata mereka orang-orang yang melakukan perbuatan syirik seperti ini, mereka itu memiliki syubhat. Salah di dalam memahami firman Allah di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-35. Ya. Sehingga wasa'id, ya, perantara di dalam beribadah kepada Allah itu terbagi menjadi dua. Ya, kita nanti benar-benar harus memahami. Ya. Nah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-35. Bukan 32, 35. Allah memerintahkan wabtahu ilaihil wasilah, dan carilah oleh kalian kepada Allah al-wasilah. Ya. Allah memerintahkan supaya kita mengambil wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah. supaya mengambil perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maka ayat-ayat seperti ini kita harus kembalikan kepada ahli tafsir dan kita lihat bagaimana amalan para sahabat. Bukan kita menafsirkan dengan akal kita. Oh, di dalam ayat tersebut kita diperintahkan untuk mengambil wasilah. Kalau demikian berarti nanti kita berdoa lewat wasilah orang-orang yang telah mati. Maka dijelaskan oleh ahli tafsir, ayat tersebut maknanya adalah al-qurbatu ilaihi subhanahu bita'atihi wa tiba'i mardatihi. Makna ayat tersebut adalah perintah supaya kita mendekatkan diri kepada Allah dengan menggunakan wasilah amalan-amalan ketaatan dan amalan-amalan yang diridhoi oleh Allah. Ini yang dimaksud wasilah di dalam ayat ini. Allah memerintahkan kepada kita supaya mengambil wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Artinya adalah wasilah amalan-amalan ketaatan dan amalan-amalan yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, para ulama menyebutkan tawassul atau wasail wasilah di dalam beribadah kepada Allah terbagi menjadi dua. Yang pertama masyru'un, yang kedua mamnu'un. Wasilah yang pertama adalah wasilah yang disyariatkan. Wasilah yang kedua adalah wasilah yang dilarang. Contoh wasilah-wasilah yang disyariatkan itu sangat banyak. Mengambil wasilah tawasul yang disyariatkan itu contohnya sangat banyak. Yang pertama, at-tawasul ilallah ta'ala bi asma'ihi wa sifatihi. Di antara tawasul yang diperbolehkan, wasilah yang diperbolehkan adalah bertawassul kepada Allah dengan menyebut nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam surat Al-A'raf 180. Allah menyebutkan walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Dan hanya milik Allah nama-nama yang sangat-sangat indah. Maka berdoalah kalian dengan nama-nama tersebut. Sehingga boleh kita berwasilah kepada Allah di dalam berdoa, di dalam beribadah dengan menyebut nama-nama Allah yang indah. Ini boleh. Kemudian yang kedua wasilah yang diperbolehkan untuk mendekatkan diri kepada Allah adalah at-tawasul bil imani wal a'mali salih alati qama biha al-mutawassil, yaitu mengambil wasilah kepada Allah dengan keimanan dan amalan-amalan salih yang pernah dilakukan oleh orang tersebut. Dia mengambil wasilah kepada Allah dengan amalan-amalan salih yang pernah dilakukan oleh orang tersebut. Contoh seorang atau contoh yang sangat masyhur tentang kisah tiga orang Bani Israel yang masuk ke hutan kemudian masuk gua, guanya tertutup oleh batu yang sangat besar. Mereka berdoa kepada Allah dengan tawassul amalan-amalan yang pernah dilakukan. Ini boleh disebutkan dengan rinci di hadapan Allah. Boleh. Ya Allah, saya dulu pernah beribadah ini, semua ini ikhlas karena engkau ya Allah, maka mudahkanlah urusan saya. Ya. Sebagaimana yang dilakukan oleh Bani Israel tadi. Yang satunya mengatakan, saya senantiasa birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua, semua ini adalah ikhlas karena engkau ya Allah, bukakanlah pintu gua ini. Akhirnya batunya pun bergeser. Yang satu menyebutkan amalan yang pernah dilakukan. Ya. Sehingga yang seperti ini diperbolehkan, maka tidak mengapa tatkala kita berdoa kepada Allah dengan kita menyebutkan amalan-amalan yang telah kita lakukan di hadapan Allah, boleh, ya, bukan riya, di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum. Kemudian yang berikutnya, di antara tawassul yang diperbolehkan adalah tawassul ilallahi bidu'a isalihin al-ahya. Bertawassul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan minta didoakan kepada orang-orang yang saleh dan masih hidup. Ini boleh. Ya. Ini boleh. Nah, ini sebagaimana yang sering dilakukan oleh para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum, mereka apabila terjadi kekeringan, talabu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam an yada'allaha lahum. Mereka para sahabat tatkala terkena musim kering, ya, panen mereka gagal, unta-unta mereka sudah mulai pada mati, ya. Mereka meminta kepada Nabi supaya berdoa kepada Allah. Yang seperti ini boleh. Walama tuwfiya saru yatlubuna min amihi Abbas. Maka kala Nabi SAW meninggal, para sahabat minta didoakan kepada pamannya, namanya Abbas. Barakallahu fikum. Ini diantara tawasul yang diperbolehkan, perantara yang diperbolehkan. Sekarang yang dilarang, ya. Adapun at-tawassulu ghairu masyru', tawassul yang dilarang, itu ada beberapa bentuk. Yang pertama adalah at-tawassulu bil amwat, bertawassul kepada orang-orang yang telah mati. Ini yang sering dilakukan oleh orang-orang musyrikin, oleh orang-orang sufi. Mereka berdalil dengan ayat tadi dalam surat Al-Ma'idah ayat yang ke-35. Ya. Di dalam surat Al-Ma'idah ayat yang ke-35. Ya. Bertawassul kepada orang-orang yang telah mati, ini merupakan perbuatan syirik. Ya. Dan tidak diperbolehkan. Kenapa? Yang pertama, karena yang seperti ini tidak pernah dilakukan oleh para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ajmain. Kalau seandainya ini boleh dan itu makna ayat yang tadi kita baca, niscaya ini dilakukan oleh Abu Bakar, oleh Umar, ya, untuk mereka bertawassul kepada Nabi mereka, orang-orang yang telah mati. Bahkan Nabi sendiri mungkin melakukan bertawassul, berdoa kepada Nabi Ibrahim dan seterusnya. Tapi ini tidak dilakukan, tidak pernah dilakukan oleh mereka. Sehingga ini menunjukkan tidak bolehnya bertawassul kepada orang-orang yang telah mati. Dan yang kedua, tawassul yang dilarang adalah at-tawassul bijahin nabi, dengan kedudukan nabi. Ya. Dengan kedudukan nabi. Bijahin nabi jika ya Allah, dengan kedudukan nabimu yang mulia wahai Allah, ya, kabulkanlah doa saya. Ini termasuk perbuatan bid'ah. Ya. Bertawassul dengan kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, barakallahu fikum, ini termasuk perbuatan bid'ah. Tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga tidak pernah dilakukan oleh para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum. Inilah jenis pembatal keislaman yang kedua, bertawassul atau mengambil perantara di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita telah membahas tawassul terbagi menjadi dua, ada yang diperbolehkan dan ada yang dilarang. Jadi yang diperbolehkan bentuknya sangat banyak, begitu juga yang dilarang. Ya, seperti bertawassul kepada orang-orang yang telah mati, bertawassul dengan kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini tidak diperbolehkan. Wallahu a'lam bissawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan siang hari ini, mudah-mudahan bermanfaat dan saya mohon maaf atas kekurangan dan kekeliruannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.